Kota Bandung punya saingan. Semenjak Jono jadi bencong, Jono yang dulu kopral kini sudah bukan, tapi bencong terkutuk. Jika bicara seperti desir angin, bibirnya basah kuyup. Jika berjalan seperti tanpa tulang, si bencong tulang lunak. Ya Allah, lindungilah kami dari bencong terkutuk. Ya bencong, lindungilah kami dari Jono terkutuk. Wanita sekotnya Bandung punya saingan. Semenjak Jono jadi bencong, Jono yang dulu kopral kini sudah bukan, tapi bencong terkutuk. Jika bicara seperti desir angin, bibirnya basah kuyup. Jika berjalan seperti tanpa tulang, si bencong tulang lunak. Ya Allah, lindungilah kami dari bencong terkutuk. Ya bencong, lindungilah kami dari Jono terkutuk. Ya Jono.